Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu alal mabawthi rahmatan lilalamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas segala karunia dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk bertemu di masjid ini dalam sebuah kegiatan yang baik, insyaallah sebagai suatu amalan yang salih. Itu mengkaji beberapa pembahasan yang terkait dengan keagamaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu membuka hati-hati kita dengan keimanan, meneranginya dengan hidayah, dan menjauhkan dari hati-hati kita segala sebab yang merusak hati dan menjauhkan hati dari memahami apa yang seharusnya dia pahami. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan dan selalu memberi petunjuk di atas jalan yang lurus. Pada pertemuan malam hari ini, tema pembahasan telah dimaklumi, adab-adab menuntut ilmu yang kita akan kaji dari sebuah manzumah, untaian bait-bait syair yang disusun oleh Al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala. Tidak disebutkan secara pasti nama Al-Lu'lu'i ini, hanya saja apa yang beliau uraikan di dalam manzumahnya dari sebuah pembahasan ilmu yang telah dimaklumi dasar-dasar dan bangunannya terurai di dalam buku-buku para ulama. Apalagi manzumah ini telah dipuji oleh seorang ulama besar, seorang alim yang terkenal dari para imam ahli fikih, yaitu al-imam Ibnu Abdul Barr An-Namri Al-Qurtubi dari ulama Malikiyah. Beliau lah yang menyebutkan manzumah ini di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, yang bertemu pada jilid 1 halaman 581 hingga 583. Kita ada dua sesi pertemuan. Sesi yang pertama insyaallah taala pada malam hari ini, dan sesi yang kedua insyaallah taala kita akan kaji besok di waktu yang sama. Untuk meringkas waktu, karena pembahasan-pembahasan yang diuraikan di dalam etika-etika oleh Al-Lu'lu'i rahimahullah banyak pembahasan, maka saya akan memulai membaca keterangan Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala di dalam pembahasan membawakan manzumah Al-Lu'lu'i. Berkata Al-Hafiz Abu Umar Yusuf Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, wa ahsanu ma ra'aitu fi adabi at-ta'allumi wa at-tafaqquh min an-nadham ma yunsabu ila al-lu'lu'i min ar-rajaz wa ba'dhuhum yansibuhu ila al-ma'mun wa qad ra'aitu irada ma dhukir min dhalika li husnihi wa lima rajautu min an-naf'i bihi liman tala'a kitabi hadha nafa'ana Allahu wa iyyahu bih. Kata beliau, hal yang terbaik yang pernah kulihat dari nazam manzuma, yaitu untaian syair-syair yang menjelaskan tentang adab-adab belajar dan adab-adab tafaqquh memahami agama, adalah manzuma yang dinisbatkan kepada Al-Lu'lu'i. Iya, dan sebagiannya menisbatkannya kepada Al-Ma'mun, salah seorang khalifah. Kata Ibn Abdul Bar, saya telah melihat bahwa membawakan manzuma itu di sini dari hal yang baik karena keindahan manzuma ini. Dan karena saya mengharap itu bermanfaat bagi siapa yang membaca bukuku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dan si pembaca manfaat di belakangnya. Iya. Jadi dari keterangan Ibnu Abdul Bar di sini, yang pertama beliau sebutkan bahwa manzuma ini dari manzuma yang paling indah yang beliau pernah lihat, menguraikan adab-adab seorang penuntut ilmu. Iya. Karena ilmu itu ada etika dan adabnya. Ada etika dan adabnya. Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya dan memperindah pengajaran kepadanya. Karena itu di wahyu yang paling pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi 'allama bil qalam, alladzi khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iya. Baik, saya ulangi ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang Maha Mencipta, yang mencipta manusia dari 'alaq, segumpal daging. Bacalah dan Rabbmu yang Maha Mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari dengan pena. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari. Dan Allah mengajarkan ilmu tersebut kepada umat Islam. Ini anugerah kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi ada bentuk ta'lim, pengajaran, pendidikan. Iya. Maka seorang yang belajar, mengambil pelajaran dari ilmu yang dia dengarkan. Bukan hanya sekadar duduk, dan dia merasa dirinya sejuk, merasa nikmat di majelis ilmu, itu alhamdulillah bagian dari manfaat. Tapi bukan sekadar itu yang dicari. Seorang mendidik dirinya dengan ilmu, memuliakan dirinya dengan ilmu. sehingga ia berada di dalam keberuntungan. Karena Allah hanya menyebutkan keberuntungan pada 4 golongan. Salah satunya pada orang yang mempelajari ilmu. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu asar, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali siapa yang beriman. Dan keimanan, keyakinan tidak mungkin ada pada seseorang tanpa dia mempelajari, tanpa dia mengilmui. Golongan yang pertama yang beruntung, yang kedua beramal salih, yang ketiga saling berwasiat dengan kebenaran, dan yang keempat saling berwasiat dengan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Jadi penyebutan pengangkatan derajat-derajat. Dan ini diberikan kepada orang yang berilmu. Iya. Karena itu ilmu tersebut ada etika dan adab-adab. Ada adab seorang terkait dengan ilmu pada dirinya sendiri. Ada adab seseorang terkait dengan ilmu itu kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Dan ada adab terkait dengan ilmu kepada guru-gurunya, orang-orang yang dia menimba ilmu darinya. Dan ada etika dan adab bersama kawan-kawannya yang belajar dan menuntut ilmu. Etika dan adab bersama manusia secara umum. Iya. Dan itulah pendidikan Allah untuk nabinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya dengan pendidikan yang agung. Sehingga lahirlah generasi yang terbaik. Orang-orang yang menyiarkan kebaikan di tengah manusia, menebarkan rahmat, menyelamatkan manusia dari api neraka, menyeru manusia kepada surga. Iya. Maka diuraikan oleh para ulama kita adab-adab seputar at-ta'allum, belajar itu. Iya. Di mana seseorang apabila dia belajar dan tidak mengetahui etika dan adab, itu ibaratnya orang yang mengetahui ada sebuah rumah yang indah, penuh dengan kebaikan, tetapi dia tidak mengenal jalan ke sana, sehingga dia cari jalan sendiri. Harusnya jalan yang dia tempuh jalan yang cantik, lurus, memudahkan. Tapi karena dia tidak memiliki etika dan adab dalam belajar, akhirnya kadang dia menempuh jalan yang becek-becek, berlubang. Iya. Sehingga kalaupun dia sampai dengan susah payah, iya. Bahkan ada sebagiannya yang karena kurang di dalam etika dan adab menuntut ilmu, dihabiskan umurnya di dalam belajar tapi tidak sampai ke tingkatan yang harusnya dia capai. Kata salah seorang penyair bijaksana, wa mushattatil azamati tunfiqu umraha hayrana la dhafarun wala ikhfaqu. Orang yang mencereberaikan semangatnya, dia menghabiskan umurnya. Keadaannya hanyalah kebingungan saja. Tidak ada keberhasilan dan tidak ada pula dia menonjol. Kenapa? Sebab musyattat. Iya. Azamnya itu terpecah-pecah. Terbagi-bagi. Dan seorang penuntut ilmu tidak cocok seperti itu. Iya. Ilmu dia pelajari seluruhnya, dia berikan waktunya seluruhnya, ilmu hanya memberikan untuknya sebagiannya. Bagaimana pula kalau dia pecah-pecah? Dalam artian hatinya tidak siap, apa tidak dia sempurnakan konsentrasi untuk hal tersebut, atau jalannya tidak begitu rapi di dalam mencapainya. Iya. Allah telah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah tidak menjadikan pada seorang lelaki itu ada dua hati di dalam dadanya. Iya. Harus jelas azmnya seseorang, barulah dia akan dimudahkan. Baik. Jadi secara umum bahwa etika dan adab ini penting untuk dipelajari, dan insyaallah taala di sela-sela pembahasan etika dan adab yang diuraikan oleh penulis akan tampak hal itu. Kemudian dari penjelasan Ibnu Abdul Bar di sini, beliau sudah memuji bahwa ini manzuma dia sebutkan di dalam buku ini karena indahnya. Baiknya isi dari manzuma ini sudah dipuji oleh Ibnu Abdul Bar. Dan beliau harapkan ada kemanfaatan untuk siapa yang membaca bukunya. Iya, demikianlah harusnya seseorang itu di dalam segala hal yang dia lakukan, dia harapkan di belakang ucapan dan perbuatannya ada manfaat. Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan." Janganlah engkau berucap dengan sebuah pembicaraan, besok engkau akan minta maaf kepada Allah dari ucapan tersebut. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Itu hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian di dalam manzuma ini dimulai oleh penulis rahimahullah Al-Lu'lu'i menerangkan isi dari manzumanya. Ya, bahasa Arab itu, pembicaraan di dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada yang dalam bentuk syair, ada yang dalam bentuk pembicaraan biasa. Kalau dia dalam bentuk syair disebut manzumah dalam bahasa Arab, disebut syair. Kalau dia pembicaraan biasa, maka itu disebut nithir. Disebut nithir. Iya. Ya, kalau disebut manzumah itu adalah pembicaraan, tapi dalam timbangan syair-syair. Iya. Dan umumnya para ulama senang merangkai ilmu di atas timbangan syair. Kenapa? Sebab mudah dihafal. Mudah dihafal. Gampang diingat. Beda dengan pembicaraan biasa. Kadang ada kalimat yang luput. Tapi kalau syair-syair, apalagi dia mengerti ilmu tentang syair, begitu ada kalimat yang luput, timbangannya akan pincang. Dan dia tahu bahwa mungkin di hafalannya ada yang keliru. Iya. Demikian. Karena itu banyak dari ulama kita rahimahumullahu taala, iya, mengumpulkan sejumlah dari ilmu pengetahuan dalam bait-bait syair yang ringkas. Dalam bait-bait syair yang ringkas. Iya. Misalnya kalau saya bertanya di majelis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Siapa nama 10 orang sahabat ini? Yang pertama, ayo. Hah? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Khulafa Ar-Rasyidin. Sudah 4. Yang kelima. Hmm? Suaranya enggak jelas. Darrahman bin Auf. 5. Hah? Said, Said bin Zaid atau Said bin Abi Waqqas? Said bin Zaid. Sa'd bin Abi Waqqas. Naam. Terus. Said bin Zaid. 7. Hah? Talha bin Ubaidillah. Terus 8. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 9. Hah? Az-Zubair bin Al-Awwam. 10 nama. Ada yang bisa ulangi 10 nama ini? Saya baru sebutkan. Iya. Tapi kalau dapat hafal 2 bait syair yang mengumpulkan 10 nama, mudah mengingatnya. Iya. Kata penyair, lil Mustafa khairu sahbin natsa annahum fi jannatil khuldi nassan zadakum syarafa. Hum Talhatu wa Ibnu Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidata wa Sa'dani wal Khulafa. 10. Gampang mengingatnya kalau hafal 2 bait syair. Nah, itu faedahnya. Kenapa dirangkai dalam bentuk apa? Bait syair, supaya memudahkan untuk mengingat. Jelas ya? Dan ini banyak dibuat oleh para ulama. Baik. Kata beliau rahimahullah, kita baca ya dari awal. Ya, bait syairnya ada di atas ya. Ini cetakan dari mana ini? Yang ditampilkan di proyektor ini salinan. Ya, insyaallah di pertemuan mendatang nanti kita ambil dari buku aslinya. Tapi enggak apa-apa. Saya baca dari buku aslinya. Dikatakan wa'lam bi anna al-ilma bita'allumi wal hifdi wal itqani wat tafahumi. Wa'lam, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah bita'allum, dengan mempelajarinya. Satu, dengan mempelajarinya. Wal hifdi, dan dengan menghafalnya. Dua. Yang ketiga, wal itqani. Itqan artinya dengan dia sempurna di dalam menangkapnya, sangat kuat di dalam melingkupnya. Iya. Kemudian yang keempat, wattafahumi, berusaha untuk memahaminya. Itu empat hal. Iya. Di sini oleh penulis rahimahullah dijelaskan etika terkait dengan ilmu itu. Satu bait syair, tapi beliau uraikan empat perkara. Dan empat perkara ini termasuk pembahasan-pembahasan penting di dalam adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama beliau ingatkan bahwa ilmu itu bita'allum. Ilmu didapatkan dengan mempelajarinya. Seorang itu tidak dilahirkan langsung dia menjadi alim. Iya. Tidak dilahirkan langsung menjadi alim. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau Al-Quran bertahap, supaya beliau membacanya, memahaminya. Iya. Diturunkan bertahap. Selama 23 tahun wahyu itu turun kepada beliau. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari kepada mereka ilmu itu tidak secara sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Nabi memberikan sesuatu tertentu. Iya. Yang mereka pahami, kalau terjadi kejadian, ada ilmu yang beliau sampaikan. Dan keberadaan beliau di dalam penyebaran ilmu tersebut, menyampaikannya secara bertahap dan terus-menerus, ini terdapat berbagai etika lain di pembahasan ilmu yang mengandung kebijaksanaan seorang guru. Dia melihat apa yang layak untuk muridnya, bagaimana dia masukkan ilmu itu. Kemudian ketika dia berbicara tentang ilmu, dia berbicara pada waktu yang cocok, Sebab walaupun ilmunya bagus, tapi waktunya tidak cocok, tidak akan masuk. Iya. Kemudian kalau ada terjadi suatu kejadian tertentu dan diperlukan ilmu di situ, maka itu hal yang paling baik dimasukkan ilmu. Biasanya lebih mengena, lebih mudah diingat. Iya. Demikian. Maka secara umum bahwa ilmu itu didapatkan bita'allum, dengan mempelajarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum." Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Dan seorang punya hilm, dia mampu bersikap tenang, tidak tergesa-gesa, yaitu dengan dia berusaha mendidiknya, mendidik dirinya untuk tenang, berusaha menguasai dirinya. Iya. Maka ini terdapat penekanan bahwa ilmu didapatkan dengan cara mempelajarinya. Harus duduk belajar. Iya. Baru dapat ilmu. Nah, dan ilmu itu tidak datang sendiri. Nabi Musa alaihi salam, iya, beliau seorang nabi, diberi ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi Musa ditanya di tengah Bani Israel, iya, "Wahai Nabi Musa, apakah ada yang lebih berilmu daripada kamu?" Maka Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Maka Allah pun menegurnya. Diwahyukan kepada Nabi Musa, "Bala Abdul Khidir. Bahkan ada hamba kami, Nabi Khidir." Ya. Kata para ulama, Nabi Khidir tidak lebih berilmu dari Nabi Musa. Hanya saja Nabi Khidir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dan itu teguran untuk Nabi Musa agar supaya mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya. Maka Nabi Musa alaihi salam, perhatikan ya, meminta kepada Allah supaya diberi jalan berjumpa dengan Nabi Khidir. Maka diberilah tanda kepada Nabi Musa, seekor ikan. Kapan ikan itu hilang, lenyap, maka disitulah Nabi Khidir berada. Itu tandanya. Iya. Maka Nabi Musa pun berjalan untuk berjumpa Nabi Khidir. Perjalanan yang jauh, meletihkan, sampai Nabi Musa berkata, "Laqad laqina fi safarina hadha nasaba." Sebagaimana di surah Al-Kahfi. Sungguh kita telah menjumpai dalam perjalanan kita ini keletihan. Begitu Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, apa yang dia katakan? "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Apakah boleh saya mengikutimu dengan maksud engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu? Perhatikan ya. Nabi Musa, nabi Bani Israel, lebih berilmu daripada Nabi Khidir. Tapi bersamaan dengan itu, untuk mendapat ilmu, dia belajar, melakukan perjalanan. Iya. Melakukan perjalanan. Jadi kalau mengharap ilmu hanya duduk saja di rumah, tunggu wasit yang turun, ya. Terus sebagian orang seenaknya saja, "Dari mana kamu pahami itu?" Ya, katanya perasaan saya seperti itu pemahamannya. Hati saya membisikkan seperti itu. Iya. Ini hal yang tidak benar. Ilmu itu dipelajari. Ada sumbernya. Dari situlah seorang bisa memahami dari ilmu tersebut. Baik. Kemudian dari kalimat bita'allum, iya, ada bentuk mutawa'ah, bahwa di dalam mempelajari ilmu itu harus ada upaya. Iya. Ada keletihan. Ada bentuk mujahadah dia di dalamnya. Dan inilah letak keberkahannya. dan letak kebaikannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an. Wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik dengan dua sifat ini, mempelajari dan mengajarkan. Iya. Kalau dia tidak memiliki dua sifat ini, bukan orang yang belajar, bukan pula orang yang mengajarkan, maka ini hati-hati. Tidak disebutkan di dalam kebaikan di dalam hadis. Iya. Karena itu, hidup ini hendaknya kita jaga dengan ilmu. Sebab itulah kunci ibadah. Kunci ibadah. Jangan seorang menyangka bahwa ibadah itu dia sholat sunnah, dia jaga rawatibnya, dia jaga sholat malamnya, puasa setiap hari, atau puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, banyak bersedekah, kemudian haji, umrah, ya. Dan selainnya, dari ibadah-ibadah yang sebagai manusia menganggap bahwa itulah ibadah saja. Seakan-akan menuntut ilmu bukan ibadah. Padahal dia duduk di majelis ilmu sudah ibadah. Iya. Dia hadir di majelis ilmu bukan untuk ilmu. Dia menjumpai kawannya misalnya. Dia datang ke masjid. Menjumpai kawannya. Sebenarnya bukan untuk hadir dengar ilmu. Ada kawannya di situ. Maka karena ada kawannya dia juga ikut duduk bersama kawannya. Kata Nabi SAW, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang kawan duduknya tidak pernah merugi. Tidak pernah merugi. Iya. Menghafalnya adalah ibadah. Tafakkur di dalamnya adalah ibadah. Tadabbur di dalamnya adalah ibadah. Mengajarkannya adalah ibadah. Menjadi sebab seorang itu belajar adalah ibadah. Karena itu, Imam Ahmad rahimahullah memandang bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah seperti jihad fi sabilillah. Yang bisa sampai ke derajat wajib. Ke derajat wajib aid. Jelas sampai sini? Maka dia adalah ibadah. Iya. Jadi ilmu itu bitta'allum. Harus ada upaya. Usaha seorang di dalamnya. Iya. Memang betul bahwa ilmu itu ingin dia dapatkan, ya, dia harus menghinakan dirinya. Harus seperti itu penuntut ilmu. Iya. Sebab orang yang bersombong di dalam belajar, merasa dirinya punya kedudukan, merasa dirinya sudah diorangkan, merasa dirinya begini dan begitu, akhirnya dia tidak mau duduk di depan orang-orang yang berilmu. Inilah sebab dia diharamkan dari ilmu. Karena itu kata Mujahid bin Jabir rahimahullah, la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Ilmu itu tidak didapatkan oleh seorang yang pemalu, tidak pula didapatkan oleh seorang yang bersombong. Dan kata seorang penyair bijaksana, al ilmu harbun minal fatal muta'ali kasayli harbun minal makanil ali. Ilmu itu adalah musuh untuk anak muda yang bersombong, yang congkak. Sebagaimana hujan, air, tidak ada yang berada di atas tempat yang tinggi. Air itu kalau menimpa gunung, pasti turun ke lembah, ke tempat yang bawah. Yang mengalir ke bawah. Tidak ada yang tinggal di atas air itu. Demikianlah ilmu itu. Perlu kerendahan hati. Dan seorang ketika belajar, harus ada kesabaran. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Allah berfirman kepada nabinya, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang, dan jangan kamu palingkan pandangan matamu dari mereka karena menghendaki kehidupan dunia. Iya. Ini ayat di surah Al-Kahfi, ya, kita semua memahami. Nabi diperintah bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Kalau kita periksa ayat ini sebelumnya adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 7 anak muda yang menjaga keimanannya, meninggalkan kaumnya untuk menjaga keimanannya. Dia ikut bersama anak muda ini seekor anjing. Iya. Ketika anak muda ini berada di gua bersama anjingnya, maka mereka pun ditidurkan 309 tahun. Ditidurkan. Tidak berubah jasadnya. Tidak ada makan dan minum. Termasuk ia ikut tidur 309 tahun adalah anjingnya. Perhatikan. Anjing gara-gara berkawan dengan orang-orang yang baik, dapat juga dari kebaikan, Masya Allah. Iya. Dan bisa diketahui ya hubungannya. Ketika Nabi diperintah untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Dan penuntut ilmu seperti itu. Dia hendaknya bersabar dengan orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu. Iya. Harus ada kesabaran. Iya. Harus ada kesabaran. Apalagi, dan ini dari hal yang harus diketahui, bahwa iblis itu paling benci kepada orang-orang yang belajar, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Sebab orang-orang yang punya ilmu agama dengan benar, itulah yang menegakkan kebaikan untuk manusia, yang menciptakan keamanan dan ketenangan di tengah manusia. Karena itu iblis sangat tidak suka dengan orang-orang yang belajar. Iblis, ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak suka dengan orang-orang yang belajar. Karena itu saling bahu-membahu. Ya, untuk membuat keributan. Akhirnya dibuatlah ribut. Kadang antara sama-sama orang belajar ribut. Sari ini hasad kepada kawannya, sana clash dengan kawannya, atau dibuat masuk perselisihan pada hal yang membuat mereka sibuk, akhirnya jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu. Maka harus dipahami dari makar syaitan. Dan ketika terjadi seperti itu, di situ pahala kesabaran, ujian kesabaran lebih penting lagi untuk diperhatikan. Allah telah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Kami telah menjadikan sebagian dari kalian adalah fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Apa yang diinginkan dari kita? Atas birun, bisakah kalian bersabar? Dan diinginkan. Dan Allah ingatkan, wa kana rabbuka basira. Dan adalah Allah, Rabb engkau, maha melihat apa yang engkau kerjakan. Harus dilihat bagaimana kesabaranmu di dalam hal tersebut. Jadi sekali lagi ilmu itu bita'allum. Iya, harus ada upaya mempelajarinya. Harus ada upaya mempelajarinya. Iya. Dia perlu mengulanginya. Perlu lama duduk di majelis ilmu. Perlu lama duduk di majelis ilmu. Nah. Subhanallah, dari kisah yang menarik disebutkan di dalam biografi Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah seorang imam tabi'in, imamnya negeri Mekah di masanya. Iya. Atha bin Abi Rabah ini bekas budak, sangat hitam kulitnya, disebutkan jelek rupanya. Iya. Tapi beliau adalah rujukan manusia di Mekah. Apapun tentang masalah ilmu, semuanya tanya ke Atha. Maka di antara yang hadir di majelis Atha adalah gubernur dan anak-anaknya hadir. Duduk di depannya Atha seperti anak-anak kecil, diajari oleh Atha. Iya. Maka sang gubernur berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, belajarlah kalian dengan baik-baik." Iya. Kita terlalu terhina di depan orang yang kulit hitam ini. Perhatikan. Jadi demikian mereka mendidik. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, iya. "Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan hinanya menuntut ilmu walaupun sesaat, maka dia akan menelan jeleknya gelas kejahilan sepanjang dia hidup. Iya. Maka harus ada kesabaran. Tidak ada gengsi di dalam belajar. Iya, bertanya, mengambil ilmu. Selain dia adalah ibadah, mengangkat derajat, ilmu itu sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang menyebabkan seorang bisa didekatkan kedudukannya bersama Nabi dan para sahabat. Iya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulama warathatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Iya. Jadi kalau dikatakan ada hubungan warisan, hubungan kekeluargaan, maka harusnya mereka lebih dikumpulkan lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan ilmu yang dia pelajari akan membuat kecintaannya kepada Allah lebih baik. Kecintaannya kepada Nabi menjadi benar. Dan dia akan cinta kepada para sahabat dan orang-orang yang salih. Dan itu modal yang sangat utama untuk kebaikannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Baik. Sudah ada ya? Hah? Adan dulu. Baik, adan dulu ya. Kita lanjutkan sampai jam berapa? Biasanya jam berapa? Mau sholat dulu atau langsung dilanjutkan? Hah? Sholat dulu. Sholat dulu. Baik, kalau begitu saya cukupkan dulu kita adzan, kemudian sholat isya, insyaallah setelah sholat kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.